sering. Datanglah hasrat untuk bersatu. Oh, akankah kau datang menjelang? Oh, akankah kau datang bersama cinta? Cintamu yang ku nantikan, cintamu yang ku dambakan. Hatiku resah menanti jawabanmu, jawabanmu. Ataukah hanya angan semata, ataukah hanya impian belaka yang tak mungkin, yang tak mungkin kan terjadi. Dan bila akankah angan dan cintaku membau bersamamu, kasih hujan dambaku. Ho ho. Ataukah hanya impian belaka yang tak mungkin, yang tak mungkin kan terjadi. Dan bila hayaku terpadu, papara papara papau.